وأما دلائل العقل فقل ما يتفق بل عقل كل واحد يرى صاحبه ويرى يرى الآخر sehingga ada pun dalil akal sangat sedikit sekali sepakat dalam suatu permasalahan dalam suatu pembahasan, bahkan justru akal setiap orang dia memandang sahibahu ghairu ma yara al-akhar, dia melihat memandang temannya ini tidak seperti pandangan dirinya, pendapatnya tidak seperti pendapat orang lain. Itu akan ya. Masa sih seperti ini ya. Kok dia beda dengan saya? Tetapi ketika penukilan dan riwayat, insya Allah akan seragam ya. Pendapat seperti ini karena saya menukil dari ucapan para ulama fulan, fulan umpamanya, atau riwayat anfulan anfulan. Kalau semata disandarkan pada akalnya masing-masing, pasti berbeda pendapat seseorang dan pendapat yang lain. Wa hadza bayyinun alhamdulillah, sehingga ini perkara yang jelas alhamdulillah. Wa bi hadza yadhharu mufaraqatul ikhtilafi bi madzahibil furu'i ikhtilafu al-aqaidi fil usul. Maka dengan hal ini nampak jelas perbedaan perselisihan dalam madhab furu' yang dianggap cabang oleh mereka dikarenakan perselisihan akidah dalam usul, dan ini istilah mereka ahlul bidah wal ahwa, yang menurut mereka bahwasanya agama terbagi menjadi usul dan furu'. Kita tidak. Agama semuanya agama. Tidak ada pokok dan tidak ada cabangnya. Tidak ada inti, tidak ada cangkang. Semuanya din. Karena Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak ada penyebutan cangkang luar dan dalam. Inti dan bukan inti. Atau asli dan cabangnya tidak ada. Ini istilah mereka. Tapi istilah ini terkadang diikuti oleh para ulama dalam rangka membantah mereka sendiri yang membagi istilah agama kepada usul dan furu, pokok dan cabang ya, pokok dan yang bukan pokok. Sehingga perselisihan dalam perkara yang mereka anggap cabang dan perselisihan yang mereka anggap itu bukan pokok dikarenakan bertumpu pada perselisihan yang pokok. Apa itu perselisihan yang pokok? Yang inti akidah ya. Akidah itulah, perbedaan akidah yang akan menentukan perbedaan yang lain. Tapi ketika akidahnya sama, satu, yang lainnya banyak yang sepakat, sedikit saja yang berselisih, dan itu pun perselisihan yang la yadur ad-din, tidak membahayakan agamanya, tidak mencacati agamanya. Baik, ketika akidahnya sama. Fa inna wajadna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum min ba'di. Karena sungguhnya kita dapati para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum mereka ikhtalafu fi ahkamid din, berselisih dalam hukum agama. Para sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi, yaitu setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berselisih dalam suatu hukum atau dalam permasalahan hukum-hukum agama. Tapi di zaman Rasulullah ada mereka berselisih dalam hukum agama? Ada berselisih? Ada bersisi, cuman cepat diselesaikan dengan Nabi alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena mereka farudduhu ilallahi war rasul, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, mengembalikan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mendatanginya "Ya Rasul, tadi di perjalanan kami berselisih, ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat ini." Maka Rasul menghukumi sehingga selesai perselisihan mereka. Ya. Dikembalikan kepada Rasulnya alaihi wasallam. Tapi sebenarnya Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyelesaikannya perselisihan itu? Ya, maka ini terjadi. Terjadi seperti Al-Rasul alaihi salatu wasallam, perselisihan mereka dalam hukum-hukum agama. Kendati pun demikian, para sahabat berselisih sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hukum-hukum agama. Falam yaftariqu wa lam yasiru syi'an. Mereka tidak bercerai-berai. Ya. Mereka tidak menjauhkan diri satu dengan yang lainnya, mencela satu dengan yang lainnya, wa lam yasiru syi'an, dan tidak menjadi kelompok-kelompok. Ya. Ini kelompok Aisyah, ini kelompok Abu Bakar, ini kelompok Umar, ini kelompok Utsman, Ali, dan ini enggak. Kendati pun mereka berselisih, tetap ya, mereka bersatu ya, karena akidahnya satu. Li'annahum lam yufariqud dina, karena mereka tidak menceraiberaikan agama. Itu sebabnya, hanya saja berselisih dalam hukum agama. Wa nadharu fi ma adina lahum, dan karena mereka memandang dalam perkara-perkara yang diizinkan mereka berbeda dengan yang lainnya, berselisih dengan yang lainnya. Itu dalam perkara-perkara yang diizinkan berselisih berbeda dengan yang lainnya. Min ijtihadin ila ar-ra'yi wal istinbati min al-kitab wa sunnah, yaitu dalam perkara ijtihad ila ar-ra'yi wal istinbat, terhadap suatu pendapat dan suatu pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dibolehkan di sisi mereka. Jadi mereka mampu memandang yang dibolehkan dalam ijtihad dengan akalnya, dengan pendapatnya, dan cara pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan mereka tentunya orang-orang yang qad balaghu rutbatal ijtihad, ya, telah sampai kepada tingkatan ijtihad mujtahid. Ya. Telah sampai pada derajat mujtahid, ya. Dipercaya ijtihadnya. Fima lam yajidu fihi nasan, yaitu itu pun terjadi dalam perkara-perkara yang mereka tidak mendapati nasnya. Ya, dalam perkara-perkara yang tidak mendapati nasnya. Tapi kalau ada nas, enggak ada mereka mendahulukan pendapatnya. Mereka orang-orang yang paling aslam, paling selamat, ya, paling menerima terhadap apa yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka orang-orang yang paling mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan pendapat, ya, dari pendapat Allah dan Rasulnya. Mereka pegang itu semua. Jangan mengedepankan pendapat dari pendapat Allah dan Rasulnya. Menunjukkan pendapat Allah dan Rasulnya itu yang harus didahulukan, itu yang harus dikedepankan. Sehingga dalam perkara yang tidak ada nasnya, baru mereka beralih ke ijtihad. Berbeda dengan ahla ahwa wal bid'ah. Nasnya jelas, dalilnya jelas, tetapi mereka tersifati dengan sifat Yahud, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkannya di belakang punggung mereka. Dari dilempar, dari dikesampingkan, dari disimpan. Ini enggak cocok, ini enggak layak, ini enggak pantas menurut mereka. Fakhtalafat aqwaluhum wa ara'uhum fi masail katsiratin, sehingga berselisih pendapat-pendapat mereka, para sahabat, ya, ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka dalam masalah yang banyak. Ini terjadi di masa sahabat sepeninggal Ar-Rasul alaihi wasallam. Seperti apa mereka berselisih pendapat-pendapatnya, berbeda cara pandangnya. Di antaranya mithru mas'alatil jaddi, seperti masalah jad, kakek, ya, perkakean, apa namanya, masalah kakek. Jadi nanti dalam ilmu waris, kakek yang mana, ya, yang berapa tahap yang bisa atau dikategorikan mendapatkan warisan, itu berselisih tentang masalah al-jad, kakek, ya. Apakah kakek dari pihak ibu, dari pihak bapak, ya, bagaimana dengan kakeknya terus, ya. Berselisihkan dalam ilmu waris, sehingga dinukil pendapat-pendapat dari para sahabat tentang masalah al-jad. Demikian pula wal musyarakah, ya, persekutuan dalam permasalahan harta juga. Wa dzawil arham, dan juga kerabat-kerabat yang ada tali sambung silaturahim. Siapa mereka-mereka yang termasuk dari dzaul arham, memiliki kekerabatan yang dengannya mereka berhak mendapatkan warisan. Wa mas'alatul haram fi ummahatil aulad, dan permasalahan haram, mahramiyah, tentang ummahatil aulad, ibu-ibunya para anak, ya, memiliki ibu-ibu yang banyak, ya. Bagaimana tentang anak-anaknya? Wa ghairi dzalika mimma yakthuru ti'daduhu min masailil buyu'i wan nikahi wat talaqi, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang yakthuru ti'daduhu, sangat banyak jumlahnya. Perbedaan yang ada pada para sahabat sepeninggal Rasul alaihi wasallam dalam istinbat hukum, pengambilan hukum dalam perkara yang tidak ada nasnya, diingat, tidak ada dalilnya. Min masailil buyu, seperti dalam permasalahan buyu, jual beli, wan nikah, permasalahan pernikahan, wat talaq, permasalahan talak. Wakadzalika fi masail katsiratin min bab at-taharati, demikian pula dalam masalah-masalah yang banyak dalam bab taharah, bersuci, wahiyati salati, dan dalam penampilan salat, ya, gerakan salat. Sisi pula para sahabat. Tanya. Wa sairil ibadat, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Terjadi perbedaan pendapat, cara pandang di antara para sahabat. Fasaru bi ikhtilafihim fi hadhihi al-asya mahmudin, dan nyatalah mereka dalam perbedaan yang seperti ini, perselisihan seperti ini, perselisihan yang ijtihadiyah, tidak ada nas, ya, mereka sebagai orang-orang yang mahmudin, terpuji, ya, perselisihan yang baik, yang terpuji. Tanya. Karena masing-masingnya tidak menghasung untuk mengikuti dirinya, untuk memegang pendapatnya, kemudian membenci yang lainnya, tidak. Wa kana hadha an-na'u min al-ikhtilafi rahmatun min Allah li hadhihi al-ummah, dan nyatalah macam yang seperti ini adalah macam perselisihan yang merupakan rahmah dari Allah SWT, kasih sayang Allah SWT untuk umat ini. Dan bukan berarti memakai dalil ikhtilafu umati rahmah, perselisihan umatku rahmat, bukan, ya. Ini hadis yang lemah. Sebagian para ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya, karena ikhtilaf, perselisihan hukum asalnya tercela. Wala yazalu mukhtalifina illa man rahimar rabb, senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati Rabbnya. menunjukkan orang yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselisih, tercela. Tapi ingat, yang dimaukan oleh Syekh di sini perselisihan yang dibolehkan, sehingga itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, bolehnya untuk ijtihad bagi mereka. Bukan dalam perkara yang sudah jelas nasnya. Haitsu ayyadahum bil yaqin, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, membantu mereka dengan keyakinan ilmunya. Summa wasa'al ulama'un nadhara fi ma lam yajidu hukmahu fi tanzil wa sunnah. Kemudian para ulama memberikan kelapangan untuk melihat, mencermati dalam perkara-perkara yang mereka tidak mendapati hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini ikhtilaf yang wasi', yang diberikan kelonggaran. Fakanu ma'a hadzal ikhtilafi ahlu mawaddatin wa nushin, sehingga nyatalah mereka kendati pun berselisih tetap sebagai ahlu mawaddah wa nushin, orang-orang yang senantiasa terjalin kasih sayang dan kecintaan sama mereka, dan terjalin saling menasehati antara mereka. Ya, coba perselisihan yang lain, ada enggak perselisihan yang saling mencintai, saling menasehati? Enggak ada. Ya, tapi ketika dalam perselisihan yang dibolehkan, ya pasti mereka akan senantiasa terus menjaga kasih sayang, persatuan, ya nasehat. Ya. Jadi kalau perselisihan ini fatal, tidak mungkin akan terjalin itu semua. Ya. Dari kasih sayang ataupun nasihat. Wa baqiyat bainahum ukhuwatul Islam, sehingga tetap ada pada mereka ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam. Wa lam yanqati' anhum nidhamul ulfah, sehingga tidak terputus dari mereka tadi kasih sayang, tadi persatuan. Enggak, tetap jalan. Kelihatan pun mereka berselisih dalam suatu hukum, tapi karena hukum tersebut wasi', diberikan kelonggaran, keluasan untuk berbeda dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tetap menjalin, tetap merajut ya kasih sayang di antara mereka, persatuan di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.